Ya, pemirsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan acara kami, Mari Tugu Golden Ways, dan kita memasuki segmen kedua. Tadi di segmen pertama kita bicara mengenai hal-hal yang menarik, dan juga saya tertarik akan dua pertanyaan tadi muncul di segmen pertama, Pak. Yeah. Menyatakan kalau kadang kita berada dalam sebuah tempat yang dimana kita merasa sudah punya tujuan-tujuan baik di depan sana. Tapi ternyata tidak sampai-sampai, tidak bisa mencapai yang kita inginkan. Itu fenomena apa yang terjadi, Pak? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super. Tidak ada durian jatuh di tempat tidak ada pohon durian. Sebagian orang dalam karirnya berharap ada durian jatuh, padahal di karir itu memang tidak ada durian. So, tidak ada teknik, strategi, pengelolaan mental, atau kecerdasan apapun yang bisa membantu orang yang berada di karir yang salah. Sehingga satu-satunya jalan keluarnya adalah ketegasan untuk mengalihkan kompetensi pribadinya dan kompetensi profesionalnya ke tempat di mana dia bisa dihargai. Itu, Mas. Super sekali, Pak Mario. Baik, pemirsa, malam ini adalah sebuah malam yang sangat spesial karena kita akan mencoba sebuah teknik baru. Pak Mario, saya minta izin menjelaskan dulu kepada audiens. Kita akan mencoba sebuah teknik baru yang disebut sebagai teknik machine gun. Anda tahu, machine gun adalah senjata mesin di mana akan menembak tatatatatatatat, kira-kira seperti itu. Yang kita lakukan sama. Dalam teknik ini, maka Bapak Ibu akan ada 12 penanya memberikan pertanyaan dengan sangat cepat, yang memerlukan reaksi yang sangat cepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan itu yang akan dilakukan oleh beliau. Oke? Dan juga tentunya dalam pertanyaan-pertanyaan ini, tentunya kami juga tidak tahu apa yang akan ditanyakan. Namun juga Pak Mario memiliki hak untuk menolak pertanyaan tersebut apabila pertanyaannya ternyata tidak relevan dengan konten yang kita bicarakan pada malam hari ini. Setuju? Tepuk tangan yang meriah dulu buat mesin gun. Kita bersiap-siap. 3, 2, 1, mesin gun. Saya Teguh dari Depok, Pak Mario. Yes, saya Pak. Termasuk yang kurang setuju dengan karir beracun ini. Karena saya kalau merasakan beracun ini nanti semakin lama akan semakin kuat dan bangsa ini semakin kuat. Betul sekali, ada orang yang bertahan di tempat yang beracun karena dia merasa dia bisa menyerap dan menyesuaikan diri. Pada saat sudah sesuai, dia tampil seperti orang yang sudah keracunan. Pak Mirro, saya lahir dari Tangerang. Menurut saya kalau, saya kurang sepakat karena menurut saya kalau kita pribadi yang super, kita nggak perlu keluar dari tempat itu. Tapi dunia yang akan membawa kita keluar dari tempat itu, Pak Mirro. Super. Nah, masalahnya dalam abad marketing, orang yang tidak tampil tidak dikenal. Anda bersaing dengan orang-orang yang agresif tampil, lalu mengapa ada orang super menghilangkan, menenggelamkan dirinya di tempat yang tidak menghargai dirinya? Saya Kurniawati dari Ciputat, saya tidak yakin akan sukses bila saya tidak mengikuti alur dari perjalanan itu. Oke, kalau ada orang tidak meyakini satu jalur cara, karena dia punya jalurnya sendiri, pertanyaannya dia sudah jadi apa sekarang?